Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah Al-Hujuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang salatul khauf yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala bagian dari bait yang ke-66. Maka insyaallah ta'ala di petang hari ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam kelanjutan dari bait yang ke-66. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal qasru numi wa ayatul hijabi wa tayammumi. Peristiwa yang terjadi setelah peristiwa disyariatkannya salatul khauf adalah syariat mengqasar salat. Baik. Beliau menyebutkan wal qasru numi dan syariat qasar numi. Numi asalnya adalah ditumbuhkan. Tapi maksudnya adalah rufi'a wa nuqila minhu sallallahu alaihi wasallam. Di tahun keempat itu juga hukum tentang salat qasar dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari bait beliau. Tayib. Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah taala di dalam syarah Al-Musnad, yang dimaksud adalah syarah Al-Musnad milik Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan anna qasra shalah kana fi sanati rabi'ati minal hijrah. Awal kali disyariatkannya mengqasar salat adalah pada tahun ke-4 Hijriyah. Dan sebelum kita lanjutkan perlu untuk dipahami bahwa qasrus shalah, mengqasar salat itu hanya berlaku pada as-shalawat ar-ruba'iyah. Pada salat-salat yang memiliki bilangan 4. Diqasar menjadi 2. Selain bilangan 4 tidak ada qasar salat. Maka salat maghrib 3 rakaat ya tetap 3 rakaat. Subuh 2 rakaat ya tetap 2 rakaat. Tidak diqasar. Tayyib. Dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan awwalu salatin qusirat salatul asri. Sholat yang pertama kali diqasar di dalam Islam adalah sholat asr. Sholat yang pertama kali diqasar di dalam Islam adalah sholatul asr, sholat asar. Qala qasarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'usfan fi ghazwati dhi anmar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat asar ketika berada di wilayah Usfan saat terjadinya perang Dhi Anmar. Saat terjadinya perang Dhi Anmar, sudah pernah kita bahas apa itu Ghazwatu Usfan dan perang Dhi Anmar. Ada yang menyebutnya dengan perang Usfan, ada yang menyebutnya dengan Dhi Anmar. Itu sama satu peristiwa. Nah, tatkala peristiwa perang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat asar, dan itu pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Riwayat dari Abdullah bin Abbas tadi dinukilkan oleh Badruddin Al-Aini di dalam kitab beliau Umdatul Qari jilid yang ke-7 halaman 116. Tayyib. Ini pendapat yang pertama. Jadi sholat asar yang dikosor pertama kali, sholat yang pertama kali dikosor adalah sholat asar dan terjadi pada perang Dzi Anmar tahun ke-4 Hijriyah. Sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa di sana ada para, ada ulama yang berpendapat bahwa sholat yang pertama kali dikosor itu terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah. Ibnu Hajar menukilkan ada ulama yang berpendapat bahwa qasar salat terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah, bulan Rabiul Awal. Berarti 2 tahun setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Kata beliau, dzakarahu Ad-Daulami. Pendapat ini disebutkan oleh Ad-Daulami rahimahullah. Wa auradahu Suhaili, sementara As-Suhaili menyebutkan bilaf ba'dal hijrati bi'amin au nahwihi. Qasar salat pertama kali terjadi 1 tahun setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ini menurut Suhaili. Taib. Tapi sudah sering kita sebutkan bahwa nukilan-nukilan Suhaili ini seringnya tanpa dasar yang kuat. Berpendapat di luar apa yang disebutkan oleh jumhur ulama. Tayyib. Ada juga yang mengatakan lebih cepat dari itu. Qasar salat pertama kali terjadi 40 hari setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Namun semua ini bisa kita lihat dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dengan sighatut tamrid. Dengan apa namanya? Kata-kata yang menunjukkan riwayatnya itu adalah riwayat yang lemah. Qila auradahu fulan, qila, disebutkan seperti itu. Ibnu Hajar tidak mensabitkannya. Disebutkan dengan sighatut tamrid berarti beliau memandang bahwa pendapat-pendapat itu adalah pendapat-pendapat yang lemah. Maka yang thabit ada riwayatnya adalah seperti yang disebutkan oleh Abdullah Ibnu Abbas, salat yang pertama kali dikosor oleh Nabi adalah salatul asr dan itu terjadi di Lembah Usfan pada perang Dzi Anmar tahun ke-4 Hijriyah. Itu yang sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini berkaitan tentang peristiwa qasar salat. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ayatul hijab, peristiwa yang berikutnya yang terjadi di tahun ke-4 adalah peristiwa turunnya ayat hijab. Peristiwa turunnya ayat hijab. Ayat hijab yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Karena kalau kita bahas hijab di dalam Islam perinciannya panjang, ayat-ayatnya banyak. Hijab yang seperti apa yang dimaksud? Ada yang tentang jilbab, ada yang tentang himar, ada yang tentang cadar. Namun ayat hijab yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini adalah Al-Ahzab ayat 53. Nanti akan kita bacakan apa ayatnya dan sebab turunnya. Tayyib. Di sini beliau berpendapat bahwa ayat hijab dalam surat Al-Ahzab 53 turun di tahun ke-4 Hijriyah. Hal ini juga dinukilkan oleh Al-Halabi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa ayat hijab kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di tahun yang ke-4. Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari beliau mengatakan, asyharul aqwal fil hijab annahu nazala sanata 40 minal hijrah. Pendapat yang masyhur, pendapat jumhur para ulama, ayat hijab itu turun pada tahun ke-4 Hijriyah. Bisa dilihat dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 430. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini tentang tahun turunnya. Sekarang apa sebabnya? Sebab turunnya ayat hijab ini. Qala wa kana nuzulul hijab, sebab turunnya ayat hijab, lamma tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsy. Yakni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahsy. Kisahnya sudah kita lewati. Zainab bintu Jahsy dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Zainab ini? Gadis atau janda? Hah? Janda. Tayyib. Siapa suami sebelumnya? Zaid bin Harithah. Tayyib. Siapa Zaid bin Harithah? Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dimerdekakan dan dahulu sempat diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dinisbahkan Zaid bin Muhammad, tapi Allah melarang di awal surat Al-Ahzab sehingga nasabnya dikembalikan ke ayahnya, Zaid bin Harithah. Nah, Zainab menikah dengan Zaid, kemudian diceraikan oleh Zaid. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab. Sehingga ini termasuk salah satu keutamaan dari Zainab bintu Jahsy, dan beliau juga sering berbangga dengan keutamaan tersebut kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Banyak riwayat yang menyebutkan lafaz-lafaznya, intinya zawwajakunna ahlukunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Aku memiliki satu keistimewaan dibandingkan kalian semua. Apa itu? Yang menikahkan kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga kalian, ayah kalian atau mahram kalian. Tapi aku, kata Zainab, yang menikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala, turun perintah dari langit yang ketujuh. Baik, ini keistimewaan Zainab. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab, dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lamma tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zainaba dakhalal qaum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi Zainab, maka dakhalal qaum, beberapa kaum yang diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Nabi. Riwayat Bukhari ini tidak disebutkan detailnya, tapi disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat yang lain detailnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahsy, beliau mengadakan walimah. Beliau mengadakan walimah, dan dalam walimah itu diundang beberapa orang. Detailnya 10 orang dipanggil, makan, kemudian keluar, karena rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupi kalau semua diundang dalam satu kali waktu. 10 orang diundang, makan, bercengkrama, seterusnya, selesai pulang. Diundang lagi 10. Sampai semuanya diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir kali diundang nih, 10 orang yang terakhir kali diundang masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka makan jamuan yang disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka walimahnya Zainab bintu Jahsy. Namun kemudian kata Anas bin Malik rahimahullah taala, "Tsumma jalasu yatahaddatsun." Setelah selesai makan, mereka masih duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mungkin merasa sudah kloter terakhir, tidak ada lagi yang berikutnya. Kalau yang sebelumnya kan 10 makan ya harus gantian, ada yang menunggu 10 lagi. Nah, ini yang terakhir, tidak ada yang menunggu lagi. Mereka akhirnya kemudian duduk-duduk di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Baik. Tapi tidak lama kemudian kata Anas bin Malik, fa akhadha ka'annahu yatahayya'u lil qiyam falam yaqum. Sudah berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat seperti bersiap-siap untuk berdiri. Beliau membenarkan pakaiannya kemudian berdiri. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, rupanya tidak ada yang memahami isyarat itu. Mereka tetap duduk-duduk bercengkrama, berbicara, tayyib ngobrol. Falam yaqum, enggak juga berdiri. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri, meninggalkan mereka di dalam rumah. Tayyib. Di riwayat ini tidak disebutkan detailnya. Tapi dalam riwayat yang lain Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa qa'ada thalathatu nafarin. Sebetulnya dari 10 orang itu sisa 3 orang yang masih duduk di situ. Enggak disebutkan namanya. Intinya sisa 3 orang. Nabi keluar. Tayyib. Sallallahu alaihi wasallam. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'a liyadkhul. Kemudian Nabi datang lagi ke rumahnya, hendak masuk ke rumah. Begitu beliau mau masuk ke pintu, ternyata orang-orang itu masih ada di situ, masih berbincang-bincang, masih ngobrol. Tayyib. Thumma innahum qamu fantolaku. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk rumah, beliau tunggu di luar. Tayyib. Rupanya orang-orang ini belum juga ngerti isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ngobrol di situ. Tayyib. Lalu kata Anas, thumma innahum qamu fantolaku. Kemudian mereka pun berdiri dan pulang, pergi. Tayyib. Di sini bisa kita lihat waktunya lama Nabi Sallallahu Alaihi menunggu di luar. Dari mana bisa kita tahu waktunya lama? Pada lafadz-lafadz sebelumnya Anas menggunakan fa, faqoma, fadakhola. Fa itu tartibnya lebih dekat dibandingkan thumma. Tapi di sini beliau menggunakan thumma. Thumma innahum qamu. Berarti waktunya lebih lama dibandingkan yang pertama tadi. Sampai kemudian mereka pergi. Baik. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sudah pulang. Baik. Faja'a hatta dakhal. Mengetahui mereka sudah pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baru kembali masuk ke dalam rumah. Fa dhahabtu adkhulu fa alqa al-hijaba baini wa bainahu. Aku pun ikut masuk ke dalam rumah karena Anas adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut masuk ke dalam rumah. Namun ketika Anas masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat pembatas, membuat tirai, hijab antara beliau dengan Zainab dan antara Anas. Di hijab Anas di luar. Entah disuruh bersih-bersih atau bagaimana. Intinya Anas dihijabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bersama Zainab. Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Ahzab 53. Tayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kalian masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yu'dhana lakum ila ta'am, kecuali apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kalian untuk makan, untuk jamuan makan. Baik. Ghairu nadhirina inahu. Tetapi ketika Nabi mengundang kalian untuk makan ke rumahnya, jangan sekali-kali kalian nadhirina inah. Arti letter like-nya nadhirina inah adalah melihat ke kuali. Tapi maksud ayat ini adalah jangan menunggu matang. Jangan bertanya kapan matangnya. Jadi kalau Nabi mengundang ke rumah beliau untuk makan, ya tunggu saja sampai Nabi memanggil lagi, tafadhal ke rumah. Berarti sudah matang. Jangan ketika diundang, gimana? Sudah matang belum? Ini tidak diperbolehkan. Kalau engkau diundang, ya tunggu saja sampai ada undangan yang kedua, makanan sudah siap. Tidak perlu bertanya maka masakannya sudah matang atau kapan saya bisa ke sana. Tunggu saja undangan yang kedua, berarti makanan sudah siap, baru engkau datang. Tayyib. Walakin idza du'itum, akan tetapi kalau kalian diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadkhulu, maka masuklah kalian ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'imtum, ketika kalian sudah di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalian telah selesai makan, fantashiru, maka kembalilah pulang kalian dengan segera. Selesai makan enggak usah nongkrong dulu di situ. Di dalam rumah Nabi bercengkrama, berbincang-bincang, langsunglah pamit pulang. Baik. Wala musta'nisina li hadis, dan jangan bersantai mengobrol. Baik. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Sesungguhnya yang demikian itu bisa saja menyakiti, mengganggu Nabi. Fayastahyi minkum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa malu untuk memerintahkan kalian, meminta kalian pulang. Wallahu la yastahyi minal haq. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Baik. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan apabila kalian hendak meminta suatu barang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab-kitab tafsir banyak disebutkan, entah itu meminjam peralatan panci, peralatan masak dan yang lain-lainnya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini isyarat bahwa dahulu para sahabat biasa saling pinjam-meminjam alat-alat masak, panci pinjam ke tetangganya atau pinjam piring, pinjam apa, ini biasa. Bahkan bukan hanya kepada tetangga, kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka biasa. Namun setelah turun ayat hijab ini, Allah Subhanahu wa taala membatasi. Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan selanjutnya apabila kalian ingin meminjam kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa barang, maka pinjamlah dari balik hijab. Jangan bertemu langsung berhadap-hadapan. Baik, mafhum? Ayatnya jangan bertemu langsung berhadapan-hadapan, tapi dari balik hijab, pinjam panci, meminjam kepada istri Nabi, diserahkan, dikeluarkan, baru diambil. Tayyib. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Yang seperti itu dengan kalian berbicara kepada wanita yang bukan mahram dari balik hijab itu lebih mensucikan hati kalian dan lebih mensucikan hati mereka, wanita-wanita muslimah tersebut. Tayyib. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah, dan tidak diperbolehkan juga kepada kalian untuk menyakiti Rasulullah. Wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dan juga tidak pula diperbolehkan kepada kalian untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Tayyib. Inna dzalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya yang demikian itu jika kalian lakukan satu dari perkara-perkara di atas tadi, kana indallahi azima, sungguh dosanya di sisi Allah amatlah besar. Tayyib. Ayat ini turun setelah tiga orang tadi tidak juga memahami isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera pulang. Sampai beliau keluar, mereka juga enggak pulang, ngobrol di situ. Mafhumnya apa? Zainab ada di dalam rumah itu. Zainab ada di dalam rumah itu dan mereka ngobrol di situ. Nabi sudah keluar, Nabi mau kembali, masih melihat mereka ngobrol, beliau tidak masuk. Beliau tunggu di luar sampai mereka pulang sendiri. Tayyib. Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala Anas, kata Anas bin Malik, faqara'aha 'alayya qoblan nas. Ketika ayat itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepadaku sebelum beliau memberitahukannya kepada para sahabat yang lain. Dibacakan kepada Anas. Jadi, Anas bin Malik adalah orang yang paling tahu tentang ayat hijab karena itu turun ketika Anas ada di situ. Dan dibacakan pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ana uhadditsun nasa bihinna ahdan. Barulah kemudian aku yang menyampaikannya kepada manusia, kepada para sahabat yang lain diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Riwayat pertama yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang ayat hijab. Disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, Anas mengatakan ana a'lamun nasi bihadhil ayah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang ayat ini, ayat hijab. Ini penegasan langsung dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Lamma uhdiyat Zainab bintu Jahsyin. Saya bacakan riwayat yang kedua dengan cepat saja, maknanya kurang lebih sama. Ketika Zainab diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat ma'ahu fil bait. Zainab tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu rumah yang sudah disediakan. Sona'a ta'aman wada'al qaum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hidangan dan mengundang orang-orang. Faqa'adu yatahaddatsun. Mereka pun masuk kemudian duduk tapi dilanjutkan mengobrol, berbincang-bincang. Faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju tsumma yarji. Lalu kemudian karena lama kok tidak pulang-pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Waktu yang cukup lama beliau keluar. Kembali lagi, ternyata mereka juga hum qu'udun yatahaddatsun, masih duduk di situ dan masih berbincang-bincang, masih mengobrol. Fa anzalallahu azza wa jalla Al-Ahzab ayat yang ke-53. Maka Allah turunkan Al-Ahzab ayat yang ke-53 yang kita baca di atas tadi. Falduri bal hijabu wa qamal qaum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuat tirai penutup antara beliau dengan Zainab dan antara orang-orang itu. Kemudian mereka pun beranjak pulang. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral ikhwarahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan turunnya ayat hijab. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala di dalam kitab beliau At-Afan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang keempat halaman 142, beliau memberikan judul Nuzul Ayatil Hijab Sabihata Arsiha Alladzi Wallallahu 'Aqda Nikahi. Turunnya ayat hijab itu di pagi hari setelah Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Maka menurut beliau rahimahullahu taala, penjamuan itu dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walimatul urusnya bukan pada hari yang sama, tapi besok paginya. Misal hari ini beliau menikah dengan Zainab, walimahnya adalah besok pagi. Ini juga dalil bahwa walimatul urus tidak mesti di hari ketika akad berlangsung. Antum akad hari ini, walimahnya besok boleh. Akad hari ini, walimahnya satu bulan lagi boleh. Akad hari ini, walimahnya satu tahun lagi boleh. Tafadhol, bebas. Tidak mesti harus di hari di mana akad berlangsung. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Yang bahas walimah banyak yang tertawa-tertawa. Tayyib. Ini ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Berikutnya bagian yang terakhir dari bait ini. Kata beliau rahimahullah taala, wat tayammumi. Peristiwa yang terjadi berikutnya di tahun ke-4 Hijriah adalah kisah tentang awal mula disyariatkannya tayammum. Awal mula disyariatkannya tayammum. Qala wa fi sanatir rabi'ati syuri'at tayammumu wa huwa ma dhahaba ilaihi al-Iraqi fi alfiyatihi. Termasuk yang terjadi pada tahun ke-4 adalah pensyariatan hukum tayammum. Dan ini yang disebutkan oleh al-Imam al-Iraqi dalam alfiyahnya. Alfiyah al-Iraqi itu adalah 1000 bait tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus untuk dihafal. Semua rincian sirah Nabi dikumpulkan menjadi bait-bait syair, jumlahnya 1000. Baik. Milik al-Imam al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Alfiyah fi siratin nabawiyah. 1000 bait tentang sirah nabawiyah. Baik. Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam tabaqatnya, anna ayat at-tayammum nazalat fi ghazwatil muraisiyah. Kapan? Waktu pensyariatan tayammum. Menurut Ibn Sa'ad, ayat tentang tayammum itu turun pada perang Bani Muraisiyah. Turun pada perang Bani Muraisiyah. Sanata khamsin minal hijrah, tahun ke-5 Hijriyah. Ini pendapatnya Ibn Sa'ad. Kalau kita lihat perang Muraisiyah memang terjadi di tahun ke-5. Tapi beliau Ibn Abil Aziz berpendapat tayammum terjadi di tahun ke-4, akhir tahun ke-4. Maka di sini perselisihannya apakah masuk tahun ke-4 atau tahun ke-5. Intinya ada dua pendapat, ada yang berpendapat di akhir tahun ke-4, ada yang berpendapat di tahun ke-5 Hijriah. Taib. Kemudian yang berikutnya, apa sebabnya? Apa sebab disyariatkannya hukum tayammum? Sebabnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena pensyariatan tayammum ini tidak terlepas karena sebab Aisyah. Di sini kita akan melihat kisah langsung dari pemilik aslinya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sahibatul qissah. Beliau sang pemilik kisah ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW pada sebagian safar beliau. Sebelum kita lanjutkan ini, kenapa Aisyah yang dibawa oleh Nabi SAW? Beliau punya beberapa istri, banyak. Nah, kebiasaan Nabi SAW ketika beliau akan safar, maka dilakukan qur'ah, diundi siapa istri yang akan diajak. Nah, kalau ternyata yang keluar undiannya adalah Aisyah, maka Aisyah yang diajak dalam safar tersebut. Tapi ketika nanti safar yang berikutnya undian itu Aisyah tidak ikut lagi. Aisyah tidak ikut lagi. Yang diundi istri-istri yang belum ikut safar. Keluar misal nama Hafsah, ya Hafsah yang diajak. Nah, safar berikutnya Aisyah dan Hafsah tidak diikut sertakan. Diundi istri-istri yang belum. Nah, di sini gilirannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ikut menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa di dalam apa namanya itu? Sekedup. Seperti tenda yang dibawa. Aisyah diletakkan di atas sekedup tersebut. Tayyib. hatta idza kunna bil Baida, sampai kemudian kami tiba di sebuah daerah namanya Baida, atau dalam riwayat yang lain itu adalah Dzatul Jaish. Yes, kurang lebih itu dekat lah, entah di Dzatul Jaish atau di Baida, rawi ragu Aisyah mengatakan yang mana. In qata'a 'iqdun li, tiba-tiba di tempat itu kalung milikku putus dan jatuh. Tayib. Malam hari perjalanan, kalungnya Aisyah putus, jatuh dari segedup ke bawah. Enggak tahu di mana. Apakah jatuh ketika perjalanan atau jatuh di tempat tersebut. Intinya Aisyah baru menyadari ketika di Baida atau di Dzatul Jaish, kalungnya putus, tidak ada di leher. Tayib. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah memberitahukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada semua pasukan yang ikut ketika itu untuk berhenti di tempat tersebut. Tayib. Tujuannya apa? Alal timasihi, untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayib. Antum bisa bayangkan perjalanan keluar bersama para sahabat, Aisyah ikut, kalungnya jatuh. Nabi SAW masih memerintahkan mereka untuk mencari kalung, padahal tidak tahu itu kalung di mana. Jatuh besar gitu kalung, kecil kan? Jatuhnya di padang pasir. Ya kalau hanya di pasir-pasir, kalau belum tertiup angin, kalau jatuhnya di bebatuan, terselip di mana? Susah mencarinya. Mereka tinggal di situ. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk tinggal. Dan masalahnya adalah mereka tinggal di tempat tersebut. Aqaman nasu ma'ahu walaysu 'ala ma' walaysa ma'ahum ma'. Mereka tinggal di situ padahal mereka tidak membawa air. Persediaan air habis, kantong air kosong. Walaisa lahumma atau walaisa ma'ahumma. Di sekitar mereka juga tidak ada sumber air. Paham kondisi sulitnya. Tapi mereka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian para sahabat berpencar mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha, belum ketemu. Berlalu satu malam. Salat satu lewat, waktu salat kedua lewat, waktu salat yang ketiga lewat. Akhirnya mereka pun mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, faqalu, dan mengatakan, "Ala tara ila ma sana'at Aisyah?" Ya Abu Bakar, tidakkah engkau lihat apa yang diperbuat oleh Aisyah? Tayib. Faja'a Abu Bakrin, mendengar keluhan dari pasukan itu, Abu Bakar pun dengan sedikit mungkin malu, beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhi'un ra'sahu 'ala fakhidhi qad nama." Ketika Abu Bakar masuk menemui aku, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur dan beliau meletakkan kepalanya yang mulia di atas pahaku, kata Aisyah. Nabi tidur, Aisyah duduk. Abu Bakar masuk kemudian mengatakan sesuatu kepada Aisyah. Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas walaisu alama walaisa ma'hum. Kamu kenapa kamu menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menahan pasukan di tempat yang tidak ada air dan kondisi persediaan air mereka habis? Ini pertama kali yang diucapkan oleh Abu Bakar. Setelah itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa qala masyaallah an yaqul. Kemudian Abu Bakar mengatakan banyak hal, mengatakan banyak lagi, memarahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayib. Wa ja'ala yat'unu bi yadihi fi khasirati. Dan Abu Bakar pun kemudian menusukkan tangannya ke khasirah saya. Khasirah itu di pinggang atas ini, di bawah rusuk. Ditusuk oleh Abu Bakar seperti ini. Putrinya dimarahi oleh Abu Bakar. Kenapa demikian? Gara-gara hanya kalung. Tayib. Fala yamna'uni minat taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membuatku, menghalangiku untuk bergerak kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Aisyah tidak berani bergerak. Dimarahi oleh Abu Bakar, beliau diam, dan ditusuk dengan tangannya oleh Abu Bakar, beliau juga diam, tidak berani bergerak. Khawatir membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sekarang ada enggak istri yang seperti ini? Suami tidur di pangkuannya, dia tidak tidur. Sampai suaminya terbangun. Jangan bilang itu kan Rasulullah, bukan masalah Rasulullah. Yang diajarkan di sini bukan antara Rasulullah dengan Aisyah, seorang nabi dengan ibunda kaum mukminin, tidak, tapi pengajarannya adalah istri dengan suami. Coba sesekali praktek. tidur di pangkuan istri, antum tidur saja pulas. Masih ada tidak wanita muslimah yang menjaga tidur suaminya? Dia bangun, tidak diganggu, anakmu nangis. Coba dipraktekkan. Seperti itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma. Ketika Abu Bakar menemui Aisyah itu sudah malam hari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur. Beliau pun kemudian melanjutkan tidurnya hatta asbah, sampai besok pagi. Aisyah juga tidak minta minggir. Beliau tetap tidur dalam kondisi seperti itu. Tidak minta minggir tidur di samping Rasulullah, tidak. Beliau tetap duduk, Rasulullah tetap tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha sampai menjelang pagi. Dan ketika besok paginya anzalallahu taala ayatat tayammum, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayammum. Syariat tayammum turun di pagi hari tersebut. Fatayammamu. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, mereka pun kemudian bertayammum seluruhnya dengan pasir, tidak ada air. Tayib. Faqala Usaid ibn Hudair wa huwa ahadun nuqaba. Kemudian setelah mereka bertayamum mendapatkan solusi, karena dahulunya yang diketahui oleh para sahabat bersuci itu dengan air, berwudu itu dengan air, belum ada hukum lain. Tapi saat kejadian ini Allah menurunkan tentang tayamum, tayamum bisa menggantikan posisi air sebagai alat untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat, dengan syarat ada mulma, tidak adanya air. Maka tayamum tidak, bukan pilihan. Tayamum itu bukan ikhtiar. Saya ini ada air, saya tidak menggunakan air kemudian pindah ke tayamum, tidak. Tayamum itu adalah opsi kedua jika tidak ada air, atau tidak bisa menggunakan air. Al-Roji, tidak bisa menggunakan air dengan alasan yang kuat, bukan alasan yang dibuat-buat. Sekedar dingin, enggak mau, kenapa? Dingin. Terus pindah tayamum, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbighil wudu 'alal makarih. Tetap sempurnakan wudumu meskipun itu sulit. Jadi air itu kalau dingin, selama engkau tidak bermadharat menggunakan air dingin itu, tetaplah berwudu dengan air yang dingin. Kecuali sudah pasti kalau saya gunakan langsung tergeletak sakit satu minggu, enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu baru rajih, bisa berpindah ke tayamum. Tapi kalau hanya kedinginan kemudian nanti agak menggigil, siang sudah sembuh menggigilnya, itu bukan alasan. Tetap harus menggunakan air meskipun dingin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Setelah turun syariat itu, Usaid bin Hudair, salah satu nuqaba yang sudah pernah kita bahas, beliau mengatakan mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Sungguh ini bukan pertama kali barokah yang turun kepada kalian wahai keluarga Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Usaid bin Hudair memuji peristiwa tersebut. Hilangnya kalung Aisyah membawa ibroh turunnya sebuah hukum yang berlaku seterusnya kepada kaum muslimin, yaitu syariat tayamum sampai nanti hari kiamat. Itu termasuk salah satu barokah dari keluarga Abu Bakar. Bukan hanya kisah ini saja, banyak kisah-kisah disebabkan karena Aisyah turun satu ayat, disebabkan Abu Bakar turun satu ayat. Tayyib. Faqalat Aisyah tu faba'atnal ba'ir alladhi kuntu 'alaihi fawajadnal 'iqda tahtahu. Setelah selesai semuanya tayamum dan selesai salat dan kalung itu juga belum ketemu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Sudah tinggalkan kalung itu, lanjutkan perjalanan. Faba'atna al-ba'ira alladhi kuntu 'alaihi. Kemudian diutuslah beberapa orang untuk membawa kendaraan yang aku ada di atasnya. Setelah kendaraan itu berdiri, diangkat, ternyata wal'iqdu tahtahu, kalung itu ada di bawah. Ada di bawah situ kalungnya. Mereka tidak kepikiran untuk menaikkan sekedup Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ada faedah di sini, bukan hanya kisah mungkin dianggap sebagian orang jenaka, bukan. Tapi di sini ada kisah bagaimana para sahabat mereka menjaga kehormatan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Aisyah, mereka ngerti umurnya Aisyah ketika itu berapa, masih dianggap anak oleh para sahabat-sahabat senior. Tapi ketika Aisyah tinggal di situ, tidak ada yang berani mengusulkan coba diangkat, barangkali ada di bawah. Tidak ada yang mengusulkan itu. Sampai kemudian selesai turun ayat tayamum itu, mereka akan pergi, ternyata kalungnya ada di bawah. Tayib. Mereka menghormati istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kisah tentang dirajamnya dua orang Yahudi. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.